Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terang-terang baru kelihatan banyak ini. Coba yang sebelah kiri akhwatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahra Ramadan syahrun unzila fihi al-Qur'an. Al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Seyogianya saya tadi mau setel satu video tapi udah skip saja dulu. Siapa? Daus, ini konektornya ada di sini, di kasih. Mungkin panitia nggak punya. Maaf. Ya. Yang saya hormati dan saya muliakan Prof. Suratman yang berkesempatan hadir. Dan saya kira di forum seperti ini dihadiri oleh Rektorat pada malam hari seperti ini adalah sesuatu yang sangat berbahagia bagi saya karena di sini perbedaannya pendidik dengan pengajar. Kalau pengajar ya kalau saya mengajar kasih fotokopian atau kasih buku dan referensi kemudian pulang. Tapi kalau pendidik sejati adalah orang yang memang hidup dan bersama gerak nafas para mahasiswa dan mahasiswinya. Untuk itu kita ucapkan terima kasih buat Prof. Suratman yang sudah menyempatkan waktu pada malam hari ini. Juga kepada Ketua Panitia dan tim yang jauh-jauh hari ini saya sebagai seorang pimpinan Islamic Center di Jakarta melihat Anda melakukan proses launching Ramadan di kampus RDK seperti ini secara formal, ini menunjukkan bahwa Anda sangat visioner dalam menyusun sebuah program dan ini menunjukkan bahwa Anda memang matang dan siap menyusun sebuah program. Karena tidak salah kalau Prof. Suratman tadi mengatakan mudah-mudahan acara RDK ini bukan cuma inspirasi UGM, tapi inspirasi bagi Yogyakarta dan inspirasi bagi Indonesia. Saya banyak diundang di ITB, di UI juga kemarin, ada yang sempat saya datang, ada yang tidak, di UNSUD, di UNDIP, sampai di Sumatera Utara. Tetapi yang secara formal dan sudah menyiapkan secara matang dalam bentuk program seperti ini, saya cuma dapatkan di UGM. Baik, saya akan masuk kepada materi. Ketika Prof. Umar Ajeni, beliau adalah guru besar juga di UGM, Prof. Umar, mantan ketua LIPI. Dia mengundang saya ke LIPI pasca wafatnya almarhum Profesor Dr. Nurholis Majid. Meminta saya untuk mengajarkan konsep tadabbur Quran yang saya punya di Surah Al-Fatihah saja 10 kali pertemuan. Saya diminta untuk memberikan dan mempresentasikan konsep Al-Quran di Surah Al-Fatihah yang merupakan intisari Al-Quran 10 kali pertemuan khusus untuk para deputi. Tapi sebelumnya, Prof. Lukman dari UI sebagai Vice Chairman mengingatkan saya, Ustaz. Kami di LIPI ini, para ilmuwan ini, menganut asas netralitas sebuah ilmu pengetahuan. Jadi bagi kami kebanyakan, seorang ilmuwan itu tidak mengakui agama sebagai sains. Sebab agama atau religiositas adalah sesuatu yang datang dari luar pikiran manusia. Jadi sebagai seorang ilmuwan dikatakan menjadi ilmuwan sejati kalau hasil pemikirannya murni dari karsa dan karyanya tanpa melibatkan agama. Dari sisi itu Ustaz coba masuk dan yakinkan kami bahwa agama adalah ilmiah. Agama adalah yang menuntut ilmu manusia. Kalau bahasanya para ilmuwan mungkin lebih suka mengambil contoh Einstein barangkali. Jadi science without religion is blind. Karenanya adik-adik mahasiswa, saya ingin sampaikan kepada Anda falsafah ilmu di dalam Islam secara sederhana. Ini bukan kuliah, ini tablet akbar ya. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dan sepanjang perjalanan keluar rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia sedang di jalan Allah sampai dia kembali, gitu ya. Fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Jadi ketika Anda misalnya tadi siapa yang mengantar saya dari airport sampai di sini, si Fajar orang Semarang. Ketika dari Semarang lalu pos di Yogyakarta untuk menuntut ilmu di UGM, dia dalam sudut pandang agama sedang berjuang di jalan Allah sampai dia pulang. Selama enggak pacaran di UGM. Ini perlu saya garis bawahi. Waduh, saya kalian gak pacaran gimana dong Ustaz? Ya masalah, terganggu. Karena menurut Imam Syafi'i, sudut pandang Imam Syafi'i dalam melihat ilmu itu juga menjadi bagian daripada doktrin kita melihat ilmu, falsafah ilmu. Annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil'asif. Ilmu itu dari sudut pandang agama adalah sebuah ilham kesucian dari Tuhan. Dia adalah cahaya. Dan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyinari orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, continue atau move on? Tetap belum jelas. Itu berarti ini. Lanjut atau move on? Kayaknya enggak. Belum jelas. Lanjut atau move on? Yang keras? Lanjut. Ingat yang sebelah sini udah siap move on. Kalau yang sini kira-kira. Prof ini pakai bahasa anak muda nih Prof. Yang gak nyambung, mohon maaf nih orang tua. Ini lagi bahasa alay. Gimana? Lanjut atau move on? Tentunya setelah mengerti ilmu ini, bahwa Anda berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala jika dicampuri dengan maksiat, maka Anda seperti gambarannya orang munafik di dalam Al-Quran. Ketika cahayanya mulai menerangi sekelilingnya, maka Allah ambil cahayanya. Falamma adha'at ma haulahu, zahaballahu binurihim, wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Bisa saja, ilmunya ada, gelarnya ada, tetapi cahaya ilmunya tidak memberikan manfaat bagi sekelilingnya karena fungsi ilmunya sudah dicabut oleh Allah walau dia IPK-nya tinggi. Tetapi secara fungsional ilmunya tidak lagi menjadi cahaya. Sumun, bukmun, umyun, taubalajun. Kalau bahasa Indonesianya bermata tapi bermata tapi bertelinga tapi berhati tapi tak merasa, berlidah tapi tak menyapa. Hanya gara-gara beda tinggi yang satu dan dua. Padahal kalaupun Prabowo kalah tetap jadi pengusaha dan dia senang-senang naluri ikut pada. Jokowi kalah juga tetap jadi gubernur, senang dia. Terus lu pada berantem. Gak biasa aja apalagi sama politisi. Karena yang abadi bagi para politisi adalah kepentingan. Lanjut sekarang. Falsafah ilmu berikutnya adalah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ila jannah. Anda yang sedang belajar di UGM sebetulnya ini, tanpa Anda sadari, Anda sedang menjalani sebuah proses mudah masuk surga. Ini sudut pandang falsafah ilmu dari sisi Islam. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dan dalam perjalanannya selalu menjadikan perjalanan ini adalah proses untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, maka dengan proses tadi Allah akan mudahkan baginya masuk surga. Jadi sebetulnya kuliah di UGM ini adalah sebuah proses yang benar kalau ingin mudah masuk surga. Tapi jangan gaul sama cabai-cabaian atau terong-terongan. Apalagi menjadi terong yang dicabai. Pedas. Ya, terutama para ikhwan. Saya sudah lama tidak pernah mau percaya pada yang namanya laki-laki. Walau dia berjilbab, saya tidak akan percaya. Tadi Prof. Suratman membacakan 10 tujuan pendidikan nasional. 10 tujuan pendidikan nasional yang saya lupa. Takutnya salah, jadi harus berdasarkan nas. Teksnya. Tapi yang saya ingat adalah, yang pertama, tentu di situ yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berbudi luhur dan seterusnya. Saya ambil dua yang di depan karena yang di belakang ini adalah sebuah keniscayaan jika yang di atas sudah dilakukan. Contoh, peradaban Persia di masa Quran diturunkan di bulan suci Ramadan tidak pernah bisa dibayangkan itu bakal runtuh. Seperti Amerika kira-kira yang kelihatan kokoh, tapi para pengamat internasional meraba-raba 2017 kayaknya Amerika bakal goncang besar dari sisi ekonomi. Begitu juga Romawi, peradaban yang begitu hebat. Dan inilah dua adik kuasa muka bumi ketika Quran diturunkan. Tidak pernah dibayangkan ada sebuah peradaban baru yang kemudian mengalahkan dua peradaban raksasa pada masa itu. Dari sebuah jazirah Arab, di sebuah lembah yang tandus, dari sosok pribadi yang sederhana. Dan yang menarik, pembentukan karakter manusia pada masa itu adalah betul-betul pembentukan yang secara ilahiyah, kurikulumnya, silabusnya, sistemnya, sampai role modelnya ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebuah kitab yang sangat jelas. Innahu lafasamun lau ta'lamuna azim. Innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun. La yamassuhu illa al-mutahharun. Dahsyat sekali. Allah bersumpah dengan perkataannya sendiri terhadap perkataannya. fala uqsimu bi mawaqi'in nujum. Aku bersumpah, kata Allah, lewat tempat-tempat timbulnya bintang dan matahari. Kalau Allah bersumpah atas nama sesuatu, berarti di situ ada sesuatu yang agung. Dan kalau Quran menceritakan sesuatu, Allah bersumpah, innahu laqasamun, ini adalah sumpah yang sesungguhnya, lau ta'lamuna azim, seandainya kamu tahu makna di balik sumpah ini, begitu agung rasanya. Wassama'i dhatur rajah, demi langit yang memiliki ar-rajah. Quran Departemen Agama menafsirkan kata-kata ar-rajah dengan istilah hujan. Padahal kata-kata ar-rajah dari kata-kata ruju yang artinya kembali atau pengulangan. Ada istilah talak dan ruju. Dan talak kan kawin belum udah talak, gimana ceritanya? Talak itu terjadi setelah ada akad nikah. Jadi yang cowok nih, kalau betul lu cowok gitu ya, apapun yang terjadi, gunung akan kudaki, samudra akan kuseberangi. Yang aku akan gak usah tertipu dengan gombalisme seperti ini. Lu bilang gini, yang gak usah tinggi-tinggi. Lu takutin itu genteng kawah itu sederhana aja. Gak usah lu cari-cari musuh monster yang akan kau takutkan. Datang ke bapak gue, bintang sama dia. Kalau lu laki-laki, begitu. Karena menikah tidak menghalangi perkuliahan. Ya. Saya tidak mendukung menikah dini, tapi saya tidak suka kalau Anda menikah dono. Baik. Ar-rajah itu ditafsirkan sebagai hujan. Secara basic, memang kalau kita mau berilmu dan melihat Quran secara lemah, ya lemah juga jadinya. Jadi basically, tafsir daripada wassama'i dhatir rajah, demi langit yang memiliki ar-rajah, yang memiliki pengulangan dan pengembalian. Ulama menafsirkan bahwa ini hujan, karena hujan itu memiliki musim yang selalu kembali. Kalau Quran dipahami secara basic, ya basic juga jadinya. Tapi kalau you menggunakan nalar yang dalam dengan bertadabur Al-Quran, ternyata ditemukan lapisan-lapisan atmosfer yang sudah Allah buat berlapis-lapis dan menjadi 7 lapis itu, ternyata masing-masing lapisan atmosfer, ozonosfer sampai ionosfer, ternyata memiliki fungsinya sendiri-sendiri. Ya. Proses terjadinya hujan dari kata-kata ar-rajah artinya bahwa penguapan air laut itu pada lapisan atmosfer dikembalikan lagi ke bumi dan menjadi hujan setelah menjadi awan, embun, mendung, ditiup angin dan turunlah hujan. Tetapi di lapisan ozonosfer ternyata ada 7 sinar matahari yang memancar darinya, tidak boleh menyentuh kulit kita semuanya, dan yang boleh menyentuh kulit kita hanyalah antara sinar gamma dan inframerah, sinar ke-6 dan ke-7, dan itu gradasi di antara keduanya. Yang boleh menyentuh kulit kita hanya 0,002 kalori, lebih dari itu atau kurang dari itu, mati semua jaringan di muka bumi ini, dan seluruh sinar-sinar yang tidak boleh dan berbahaya bagi manusia, racun bagi manusia oleh ozonosfer, itu kemudian ar-rajah dikembalikan lagi ke tempatnya semula ke atas. Dan di atas lagi ada ionosfer, di mana gelombang frekuensi yang dipancarkan oleh sebuah operator misalnya, sampai kepada ionosfer, ar-rajah dikembalikan lagi ke bumi, jadilah ya radio, gelombang radio dan gelombang televisi itu. Ar-rajah. Jadi Quran ini sebetulnya dahsyat isinya, dan itulah sumber ilmu. Jadi kalau Anda bertanya kepada saya, Ustaz, jadi ilmu itu apa, Ustaz? Ilmu, al-ilmu huwa qala Allah wa qala Rasulullah, itu ilmu. Terus saya belajar di GM ini, subhanak la ilma laha illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ilmu yang sesungguhnya adalah apa yang disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sunnah-sunnah-Nya. Ketika itu menjadi dasar berilmu, maka kamu akan bisa menemukan rahasia-rahasia alam. apapun yang sedang kamu pelajari, jika itu sudah bertentangan dengan kaulah Allah, bertentangan dengan kaulah Rasulullah SAW, maka kamu berilmu, tapi kamu tidak mendapatkan manfaat dari ilmumu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah kamu melihat bagaimana orang yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Wallahu adallahu Allah ala ilmu, dan Allah sesatkan mereka dengan ilmunya. Misalnya, LGBT. Sekarang ini, setelah perempuan dikasih kitab suci oleh Sido yang ditetapkan oleh PBB tentang konsep persamaan gender, dan sekarang sedang diperjuangkan agar rancangan undang-undang keadilan dan kesetaraan gender itu juga harus disahkan. Saya perhatikan banyak orang lupa pada jenis kelaminnya sendiri setelah itu lahir itu. Saya ini sebetulnya feminin yang terjebak dalam jasad maskulin saya. Baik. Dia lupa jenis kelaminnya sendiri, dia bingung. Begitulah manusia. Ini Bapak Budi. Bapak Budi pergi ke kantor. Ini dia gender. Ini harus diganti pelajaran SD ini. Memangnya cuma Bapak yang boleh ke kantor, Ibu nggak boleh. Ini Ibu Budi. Ibu Budi pergi ke pasar. Ini dia gender. Memang cuma perempuan yang harus ke kantor. Sehingga lahirlah filmnya Arnold Suasana Seger itu. Yang dia juga bisa hamil kan dalam filmnya. Karena tuntutannya laki-laki atas nama persamaan gender harus menyusui juga walau dengan botol. Perempuan merasa tersinggung. Kenapa ada toilet laki-laki dan toilet perempuan? Di Amerika, kaum feminis kemudian membuat corong terbuat dari plastik yang bernama pimet yang ditaruh di kantongnya supaya dia bisa kencing berdiri juga. Corong itu kemudian ditempelin ke vaginanya supaya dia bisa berdiri kencingnya sama kayak laki-laki. Berilmu atau sinting? Kalau manusia sudah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, maka Allah sesatkan dia dengan ilmunya. Baik. Jadi kalau itu pendidikan model apa yang seharusnya kita dapatkan khususnya di momentum Ramadan untuk melahirkan pemimpin-pemimpin hebat dari UGM, bukan cuma untuk Indonesia, tapi pemimpin berkarakter dari UGM untuk dunia. Muhammad SAW tidak mengirimkan anak-anaknya dan anak-anak para sahabat pergi ke Persia seperti Amrik sekarang. Rasulullah SAW tidak mengajukan kepada para sahabat untuk mengirimkan anak-anak mereka pergi ke Romawi seperti Eropa sekarang. Tidak. Anak-anak boleh belajar nanti kemana saja dan berinteraksi di Syam dengan makhluk mana saja. Tetapi pertama kali mereka harus mempelajari dulu sumber ilmu dan sumber peradabannya Al-Quranul Karim. Kuasai itu, baru kamu akan mendapatkan ilmu yang sesungguhnya. Perlahan-lahan itu berjalan. Tapi ada yang menarik. Sekarang ini kira-kira, kalau ada calon presiden untuk Republik Negara-Negara Antang Berantah, yang satu presentasi dalam debat, saya akan memimpin negara ini agar pendapatan per kapita penduduknya rata-rata seperti negara maju, dan saya akan sejahterakan mereka, dan saya akan mudahkan, dan ekonomi mereka akan meningkat. Yang satu bilang, ini alumni UGM. Saya akan membangun Indonesia mulai dari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan saya mulai dari menjadikan ilmu sebagai dasar untuk mengenal Tuhannya. Kira-kira yang laku yang mana untuk dipilih? Coba tes itu tadi calon presiden pertama itu visinya, calon presiden kedua ini visinya. Yang milih yang pertama siapa? Ini gak ada hubungannya sama yang sekarang sedang ada ya. Dan terlalu jauh untuk disamakan. Tetapi, bagaimana Al-Quran kemudian, saya mau tahu, surat apa yang diturunkan oleh Allah SWT di tengah hancuran peradaban manusia di muka bumi pada saat itu? Ayat apa yang pertama kali diturunkan? Ayat ekonomi? Ayat politik? ayat militer, ayat sosial, ayat apa? Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bahwa solusi bagi penyakit peradaban yang begini besar itu dimulai dari sebuah kitab peradaban. Saudara-saudara, saya ingin membalikkan cara berpikir kita dulu secara keilmuan dan kemudian nanti kita bicara detail-detailnya. Begini, ayat yang pertama kali diturunkan untuk obat peradaban di tengah kehancuran akhlak dan moral manusia pada masa itu adalah ayat ilmu dulu. Isfarlah, bismillahirrahmanirrahim, bacalah. Bahasa yang bagaimana, mana besar? Bismillahirrahmanirrahim, bacalah dengan nama Tuhan yang telah menciptakan. Menciptakan apa? Menciptakan semuanya. Kata kholak artinya menciptakan dari tidak ada menjadi ada tanpa contoh. Tapi benar di sini, kholakul insan, salah satu angle yang diambil dari surah Al-Alaqin adalah dia yang telah menciptakan manusia. Dengan ilmunya manusia harus sadar tentang dirinya dulu dan dirinya diciptakan oleh siapa penciptanya. Jadi Anda gagal dari UGM walaupun IPK-nya tinggi, kalau semakin tinggi ilmu, semakin tidak tahu siapa penciptanya sendiri. Apa yang menarik lagi? Lebih dalam lagi kita pergi bahwa kalau insan kan biasanya di dalam hadis itu digambarkan manusia diciptakan dari segumpal darah, dari nutfah. Ya, setelah proses fertilisasi 40 hari, kemudian jadi segumpal darah, alaq, jadi nutfah, alaqah, kemudian 40 hari berikutnya menjadi segumpal daging. Dan jika proses ini kenapa dicoba ala anak itu, yang diambil adalah angle khalaqal insana min alaq. Kenapa bukan dari min nutfah atau bukan min mudghahnya? Kenapa dari min alaq? Saya mau tanya sama aku. Kalau Anda pergi ke lab untuk mengetahui kondisi fisik Anda secara biologis, nanti di lab yang diambil apanya, rambutnya, kukunya, atau kulitnya untuk diteliti kondisi keseluruhan tubuhmu. Di lab diambil apanya biasanya? Darahnya. Untuk mengetahui keseluruhan fisik kita. Kenapa? Karena pakar biologi mengatakan bahwa hampir semua organ tubuh manusia hormonnya itu ada datanya di darah. Sehingga dari darah manusia bisa dikenal keseluruhan dirinya. Sehingga darahnya lah yang kemudian diambil. Menarik sekali. Kenapa kemudian akurat itu begitu ilmiah dan mengajak kita kepada detail-detail yang itu baru diketahui sekarang tentunya. Setelah melalui sebuah proses belajar dan belajar. Sampai akhirnya kita mengetahui itulah kenapa kemudian Quranlah sumber ilmu dan sumber peradaban sekaligus sebagai sumber perubahan. Adik-adik mahasiswa, selama Anda masih muda, tetapi tidak ada perubahan yang Anda buat, tidak ada kebangkitan di bangsa, sementara Anda masih muda, Anda sudah kakek-kakek sebelum waktunya. Adik-adik, bahwa hak anak muda, sekaligus kewajiban anak muda, terutama seorang ilmuwan adalah melakukan sebuah perubahan dan kebangkitan, itu adalah kewajiban Anda. Sama kayak Abu Bakar. Ketika Rasulullah wafat, lalu dia kemudian diangkat menjadi khalifah, lalu banyak yang tidak mau bayar zakat karena pelit dan sudah mulai cinta materi, dia berkata, keluar dan hunuskan pedang. Ayam kusut di nuwana hai, gua enggak rela. Gua buat agama gua jatuh sementara gua masih hidup. Jadi kira begitu bahasanya. Ini gelora jiwa muda tentu yang selalu ingin mengajak lingkungan sosial di mana dia berada untuk senantiasa menggunakan ilmu dan akalnya untuk senantiasa tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Indonesia. Indonesia adalah bangsa yang berbasis wahyu. Karenanya sila pertama kita adalah ketuhanan Yang Maha Esa. Sekarang sila pertama sudah mulai diacak-acak dan akan diganti Pancasila versi bulan ini, versi bulan itu sekarang. Karena sekarang yang namanya sila kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Pembentukan karakter manusia di Indonesia sekarang mulai bergeser pada sistem sosial dan tatanan nilai yang luar biasa bahayanya, terutama liberalisme dan sekularisme. Seperti saya sampaikan tadi, bagaimana para ilmuwan sekuler memisahkan antara ilmu dengan agama. Sama halnya, hari-hari saya ingin mengingatkan, ada kekeliruan pasca terjadi sekularisme pengetahuan di Indonesia, sehingga muncul istilah ulama dan umaro. Begitu kan? Ulama ngurusin agama, umaro ngurusin negara. Dari mana tafsir ini datangnya? Siapa yang menafsirkan ini? Saya mau tanya, apakah Abu Bakar itu umaro atau amir yang bukan ulama? Apakah Utsman, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, para khalifah, apakah mereka amirul mu'minin yang bukan ulama? Yang ini saya katakan bahwa Indonesia ini kalau menganut beraliran Pancasila untuk melahirkan pemimpin yang berkarakter yang sesungguhnya, kalau kita lihat kerakyatan yang dipimpin oleh siapa? Oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Negara kerakyatan di Indonesia ini harus dipimpin oleh siapa? Kerakyatan yang dipimpin oleh siapa? Oleh hikmah. Anda tahu apa itu hikmah? Al-hikmah ini adalah output daripada al-ilmu. Ada orang dikasih ilmu tapi tidak dikasih hikmah, dan orang yang punya hikmah otomatis berilmu. Dan yang boleh memimpin Indonesia bukan yang sekedar populer, bukan yang sekedar kaya raya, bukanlah mereka yang sekedar bisa membohongi publik lewat media, tetapi orang yang memang mumpuni secara ilmu, dan itu adalah kewajiban Anda dari itu. Mudah-mudahan 2019 betul-betul lahir pemimpin yang sesungguhnya dari sini. Baik. Ini semua insya Allah bisa kita peroleh di bulan suci Ramadan. Ada 7 amalan bergengsi selama bulan suci Ramadan, catat baik-baik. Dan boleh saja nanti, karena ini launching, saya ingin ajukan kepada Anda, karena output Ramadan itu sangat general. La'allakum tattaqun. Nah, sebagai seorang ilmuwan, sebagai seorang cendekiawan, Anda bisa lebih visioner. Anda bisa mengambil angle Ramadan tahun ini dengan tema apa? Kalau RPK di kampus, ada tema besarnya apa sekarang? Apa? Integrasi Pendidikan Nasional. Integrasi Pendidikan Nasional. Guna membentuk pemimpin berkarakter. Untuk membentuk pemimpin pemimpin berkarakter. Bagus sekali. Oke. Okay. Saya anjurkan kepada Anda supaya gampang dengan satu kata. Visi Ramadan saya tahun ini adalah self-leadership. Self-leadership. Ambil visi itu. Bagi Anda yang memang concern di dunia kepemimpinan dan ingin membentuk karakter dirinya, saran saya, boleh saja tahun ini Anda tulis di diary Anda bahwa saya akan jadikan Ramadan saya tahun ini sebagai lembaga training buat saya untuk menancapkan karakter self-leadership. Oke, okay. 7 amalan bergengsi di bulan suci Ramadan. Yang 7 ini untuk satu output yang namanya al-insaf atau habsun nafas atau disebut dengan self-control. Anda akan memiliki karakter self-leadership yang kuat kalau di dalam diri Anda sudah ada yang namanya self-control. Enough. When you think it is enough. Kira-kira begitu. Kalau sudah punya kemampuan kontrol yang baik, maka Anda sudah punya self-leadership yang baik. 7 amalan itu yang pertama adalah siam. Yang kedua, qiyam. Yang ketiga, sadaqah. Yang keempat, iftar sahih. Yang kelima, tadarus. Yang keenam, umrah. Dan yang ketujuh, tahari Lailatul Qadar atau memburu Lailatul Qadar. Baik, yang pertama apa? Siam, berpuasa di siang hari. Substansi puasa atau siam sebetulnya menahan diri dari apa? Untuk tahun ini buat Anda kalau ingin menjadi pribadi yang berkarakter dan punya mental kepemimpinan di bulan suci Ramadan ini, coba naik tingkat. Jangan cuma menahan lapar dan haus, tapi kontrol 2 hal lagi yang membuat Anda menjadi hebat adalah kontrol emosi dan syahwat. Emosi dan syahwat. Makanya tadi saya bilang di awal, rajut atau move on. Sebab kalau enggak move on, nanti bulan Ramadan pacarannya Islami. Assalamualaikum. Sudah tahajud belum saya? Iya. Ini disebut dengan pacaran putih gitu. Tiba-tiba, tahu Rio? Rio. Jadi jangan cuma mampu menahan lapar dan haus, tetapi menahan apa? Mengendalikan emosi dan syahwat. Dengan emosinya, manusia bisa lebih puas daripada hewan puas, dan dengan syahwatnya, manusia bisa lebih bodoh daripada keledai. Dengan emosinya, manusia bisa lebih puas dari hewan puas, dan dengan syahwatnya manusia bisa lebih bodoh dari keledai. Coba, kalau saya berburu pakai harimau, berburu rusa, dapat berapa kira-kira kalau saya berburu pakai rusa? Pakai harimau untuk tangkap rusa, dapat nggak kira-kira? Nggak, dimakan sendiri, dimakan sendiri itu harimau. Nggak mungkin dikasih kita. Harimau paling bisa disuruh sirkus saja. Kalau saya berburu pakai keledai, kira-kira pulang-pulang keledai dapat buruan rusa berapa kira-kira? Bisa dapat nggak? Enggak. Kalau saya mau berburu, saya gunakan apa? Anjing. Anjing. Ini tadi ngobrol sama Ustaz S di dalam surah Al-Kahfi, katanya ada anjing diceritakan berteman dengan Ashabul Kahfi. Apa urusannya nama anjing disebut di surah Al-Kahfi? Seorang ulama ahli tadabur mengatakan itulah, kalau berteman dengan orang yang saleh, anjing aja terkenal. Ya, kalau orang bergaul sama orang saleh, anjing saja bisa menjadi pengendali dia. Memang anjing ini tergantung siapa yang mengendalikannya. Jadi, yang ini saya katakan, Anda akan menjadi pemimpin yang penuh karakter atau punya sifat kepemimpinan berkarakter yang kuat di bulan suci Ramadan kalau Anda, bukan seperti anjing maksudnya, jadi kalau Anda mampu menundukkan syahwat dan emosi Anda di bulan suci Ramadan ini, mampu kontrol itu, dan itu ada pada diri anjing. Anjing itulah yang bisa digunakan untuk berburu. Jadi di dalam Islam, kita boleh menggunakan anjing untuk berburu dengan syarat, satu, anjing itu harus anjing yang sudah terlatih, dua, melepasnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, tiga, setelah dia tangkap, kemudian dia kasih kita. Kalau dimakan sendiri, itu nggak boleh diambil, itu haram. Berarti belum terlatih. Baru anjing itu boleh, anjing itu boleh. Kalau hewan buruan yang ditangkap anjing itu boleh dimakan, itu hukumnya secara fikih. Artinya, emosi yang ada pada dirimu, syahwat yang ada pada dirimu sebetulnya bisa melapang dan bisa kita gunakan untuk mendapatkan hal-hal hebat di muka bumi. Dan survei membuktikan para top manajemen dalam dunia bisnis terutama itu rata-rata memang temperamen dan rada-rada hyperflexible. Tapi dia nggak berisiatan tempatnya, di sini bedanya. Sangat sayang, sini sayang, banyak sekali sayang. Itu mungkin dia menggunakan prinsip korporasi. Perbanyak cabang, perkuat holding. Jadi ini momentum kalau ingin jadi pemimpin berkarakter di bulan suci Ramadan, itu barusnya punya kemampuan self-control, terutama mengendalikan emosi dan syahwat. Yang kedua adalah qiyamul lail. Saran saya, perbanyak salat. Jangan cuma terawih sama tahajud. Kalau perlu, tambah sholat dua rakaat, sholat sunnah wudhu sebelum tidur. Menurut pengalaman para ulama, yang konsisten mengamalkan sholat sunnah wudhu sebelum tidur, itu dalam tidurnya dia banyak dapat ilmu. Inilah bedanya orang yang sudah sholat dengan orang yang belum sholat sebelum tidurnya. Tidurnya saja dapat ilmu. Tapi orang yang gak sholat, menuntut ilmunya saja tidur. Ini bedanya kita sama Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW ketika tidur matanya tidur, tapi hatinya melek. Sementara kita di kelas matanya melek, hatinya tidur. Nah, untuk membangunkannya perbanyak salat. Kedua, Rasulullah SAW tidak pernah mengambil keputusan besar di dalam hidupnya sebelum sholat sunnah dua rakaat. Ada yang lamar malam hari ini. Bukti. Ya, saya beranikan diri untuk mengirim email ini. Karena saya ini nembak secara islami katanya. Nah, kalau dia tahu ini persoalan besar di dalam hidupnya, enggak boleh langsung. Ya, semoga Allah. Gitu deh. Enggak boleh. Jangan ambil keputusan besar di dalam hidupmu sebelum sholat sunnah dua rakaat. Dikisahkan seorang sahabat, ini asar sahabat, dalam sebuah perjalanan dapat informasi bahwa anak yang dicintainya meninggal dunia. Sementara dia dalam dinas kesuciannya bersama Rasulullah SAW ditugaskan oleh Rasulullah SAW. Pulang, salah. Lanjutkan perjalanan juga serba salah. Apa yang terjadi? Dia turun dari kuda perangnya, lalu dia sholat sunnah dua rakaat. Sebelum mengambil keputusan besar di dalam hidupnya. Apa yang terjadi? Setelah dia sholat, urusan anaknya tiba-tiba dapat informasi sudah diselesaikan dan kemudian istrinya juga kuat. Urusan yang akan dikunjungi sudah diselesaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kekuatan para malaikat yang dikirimkan. Sehingga dia bisa memilih pilihan yang mana saja dan semuanya dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Termasuk mau ujian, mau memilih jurusan, termasuk mau melanjutkan S2, mau jadi spesialis apa. Jangan ambil keputusan besar di dalam hidupmu sebelum sholat dua rakaat. Jadi perbanyak sholat, jadi qiyam. Yang ketiga apa? Sedekah. Sedekah itu sebetulnya kata dari kata sedekah, sholat, dal dan qaf, yang artinya membenarkan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, lihat, bersedekah, bersedekah mengeluarkan Anda dari kemiskinan. Bersedekah membuatmu berbahagia, tapi berinfak di jalan Allah membuatmu jadi mulia. Saya punya kader, rumahnya masih ngontrak dan baru mulai bisnis. Bisnisnya itu jualan Quran pakai pena. Di Jakarta, saya dan teman-teman itu bikin program memberi makan orang yang berpuasa itu di 40 titik macet di Jakarta. Satu titik itu 300 bungkus, 300 paket. Satu paket harganya Rp10.000. Jadi Rp10.000 kali 300 paket berapa? Berapa? 3 juta kali 40 titik. Berapa? Dikali 40 titik dikali 25 hari. Ini karena tim yang kerjakan, alhamdulillah 3 tahun kita berjalan, no problem. Dan setiap habis sholat Jumat, saya terinspirasi dari seorang mualaf di Bali. Setiap hari Jumat, teman saya di Bali, dia itu pengusaha catering dari kecil. Artinya pengusahaan cateringnya dari kecil. Dia punya kebiasaan setiap sholat Jumat memberi makan seusai sholat Jumat untuk 250 orang, paketnya 7.500 saja per paket itu. Setiap minggu dia lakukan itu sampai akhirnya bisnisnya bagus dan rekening khusus untuk mengeluarkan memberi makan setiap Jumat ini itu kemudian dari banknya mendapatkan hadiah Camry padahal di rumahnya udah baik itu garasi mobilnya. Allah Subhanahu Wa Taala kalau memberikan syariat kepada kita itu pasti bagus buat kita. Cerita teman tadi, dia penasaran, masa di Jakarta bisa melakukan itu, kita di daerah nggak bisa. Tapi kita nggak punya teman nih. Saya mulai dari diri saya sendiri, dia bilang. Mulailah dia kemudian setiap hari selama bulan Ramadan, Rp2.000.000, karena satu paket Rp10.000, berarti 200 orang dia kasih makan setiap hari buka puasa. Karena memang itu program dicanangkan tentu di Ramadan ini, Iftar Sahih. Memberi makan orang yang berpuasa itu. Itu yang keberapa tadi? Siang, qiyam, sedekah, kemudian memberi makan orang yang berpuasa. Allahu Akbar. Selama sebulan penuh, rumahnya masih ngontrak, dia berjuang untuk memberi makan Rp2.000.000 setiap hari. Itu bisnisnya. bukannya malah kurang. Ini karena dia tentu pandai mengontrol gestur, tentu pakai ilmu tentunya di sini. Jangan nekat kemudian melakukan itu dua hari udah ngos-ngosan udah habis modal gitu kan. Tentu di sini dia pandai mengontrol gesturnya dan sebanding dengan kinerjanya. Apa yang terjadi? Usai bulan Ramadan, perusahaan yang dia di situ mengambil barang menyatakan bahwa dialah penjual dengan omset terbesar seluruh Indonesia. Sehingga kemudian berputarlah perusahaan-perusahaan lain menitipkan produknya kepada dia karena kemampuan salesnya. Padahal dia sederhana, juga banyak di rumah, dia punya anak dua-duanya hafal Quran, padahal dia sendiri tidak hafal Quran. Hanya cinta kepada Al-Quran. Dan setiap malam Sabtu atau setiap malam Minggu, mengajak anaknya ke itikaf di masjid, enggak tidur di rumah. Jadi, untuk menunjukkan Anda itu pemuda yang sesungguhnya, tidak diukur lari 5 km atau 10 km. Bisa saja anak UGM menang lari maraton 10 km. Hebat. Tapi kalau disuruh ke masjid, susah sekali. 5 km sampai, tapi sholat subuh ke masjid 150 meter aja, dia enggak kuat gitu. Karena memang hanya orang-orang yang diberkahi. Dan Ramadan ini merupakan lembaga training, lembaga pendidikan yang luar biasa bagi orang-orang yang mau melakukannya. Alhamdulillah, teman itu sekarang malah lagi-lagi bikin rumah wakaf lagi. Kemarin saya dari sana, dia bisikkan Ustaz. Mohon doanya. Dia gak banyak ngomong ini di telinga saya, dan dia juga gak tahu saya ceritakan di sini. Mungkin batik batuk di sana. Ustaz, tahun ini sedekah saya baru 450 juta Ustaz. Doakan Ustaz. Mudah-mudahan bisnis saya satu tahun ke depan nanti saya bisa berimpak 1 miliar Ustaz. Coba lihat. Jadi dia tidak bicara omset untuk kepentingan dia, tetapi dia bicara berpikir. Mudah-mudahan saya nanti bisa berimpak 1 miliar. Sisa 1 miliar. Tujuh. Baik. Siang, puasa, dua apa? Qiyam, sholat malam. Yang ketiga, sedekah. Yang keempat, memberi makan orang berpuasa. Yang kelima, tidak harus Al-Quran. Wah, ini dahsyat sekali. Kalau orang sudah ada Al-Quran di dalam hati, demi Allah, tidak ada yang lebih agung untuk selalu dibaca, dibaca dan dirasakan. Saya baru mulai belajar. Kalau Anda bertanya, Ustaz, Bakhtiar Rasyid itu sebetulnya pekerjaannya apa sih? Demi Allah, saya senang kalau dipanggil guru ngaji, walaupun tidak keren. Setelah saya mencoba untuk mendoktrin diri saya sendiri, ini berdasarkan dalil khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Jadi sampai sekarang, itu Twitter saya, satu saya tetap kalau ditanya, saya Bakhtiar Rasyid, guru ngaji sampai mati. Saya berusaha untuk mendoktrin jiwa saya berdasarkan hadis yang saya pahami. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mendalami Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang lain. Ternyata ada banyak kebahagiaan selain pengetahuan. Saya tuh setiap menghafal Qur'an saya menggambarkan begini. Otak ini seperti tambah memori yang baru lagi, tambah memori. Dan gak akan pikun Anda kalau Anda menghafal Quran itu. Singkat cerita begini, bedanya orang hidup dengan orang mati, ada Quran gak di hatinya? Orang yang tidak ada Quran di hatinya, itu seperti rumah reot, ya dengan semua ilmunya, tapi tidak pantas untuk ditinggali. Kalau Anda bertanya, untuk apa Allah ciptakan kalbu untuk ditempatkan dua hal di dalamnya? Tadi Prof. Suratman mengatakan, mudah-mudahan Ramadan tahun ini adalah Ramadan pembentukan kalbu kita untuk menjadi manusia paripurna. Anda tahu kan disebut dengan kalbu, dan apa isinya harusnya? Jangan materi di sini, jangan harta di sini. Kalau ada calon presiden bilang begini, kampanyenya, debatnya gak panjang-panjang. Saya alumni UGM. Kalau saya menjadi presiden, saya bersumpah harta kekayaan keluarga saya tidak akan bertambah. Saya bersumpah, selama saya jadi presiden, grup bisnis saya atau kelompok saya tidak akan bertambah kekayaannya. Udah begitu aja kampanye. Kira-kira pilih apa jangan? Kalau ada yang berani begitu calon presiden, saya kira banyak orang yang memilih dia. Tapi persoalan sekarang, pemimpin kita sekarang terserang dua penyakit. Kebutuhannya dari dua sisi. Cinta kekuasaan dan materi. Ini sekarang penyakit moral kita yang paling berbahaya. Korupsi. Anda mungkin masih di kampus. Mungkin yang orang tuanya notaris tahu. Sampai sekarang penyakit birokrat kita luar biasa, nggak sembuh-sembuh juga. Yang namanya nyogok. Itu sampai sekarang. Anda notaris. Mau urusan di Badan Pertanahan Nasional. Nggak akan lancar kalau Anda nggak punya polifulumasi. Itu di masyarakat sudah biasa. Hampir di semua lini. Pak siapa? Anggito. Dirjen Haji. Alumni mana? Alumni UGM. Sudah bilang. Saya minta waktu 2 tahun untuk bersih-bersih di Departemen Agama. Sekarang baru 1 tahun. Jadi kalau KPK melihat ada kotoran di Departemen Agama, ya apa? Karena saya masih bersih-bersih di kamar. Itu yang namanya mafia di Madinah, mafia catering, mafia rumah, perumahan haji. Luar biasa. Tapi saya belum selesai membersihkan Departemen Agama. Tentu tidak bermaksud untuk menyudutkan. Jadi saya ingin katakan bahwa, adik-adik sekalian, mumpung Anda masih menjadi mahasiswa, penyakit terbesar para pemimpin bangsa ini adalah sudah punya Tuhan baru yang namanya Tuhan kekuatan dan Tuhan uang. Memang pakai peci, memang sholat, tapi sesungguhnya sesembahannya adalah materi. Ada yang menarik. Kenapa ayat surat ke-109 itu adalah surah Al-Kafirun, surat ke-110 adalah surah An-Nasr, surah kemenangan, dan surah ke-111 adalah surah Al-Lahab, Abu Lahab. Seorang ahli tadabur mengatakan bahwa Idza jaa'a nasrullah ini adalah tengah. Jadi yang pertama Al-Kafirun, An-Nasr, dan Al-Lahab. Kalau buka Qurannya silakan 109, 110, dan 111. Surah An-Nasr ini adalah turunnya di Madinah. Surat ke-6 pertama diturunkan di Madinah. Sementara yang lainnya ini adalah surah Makkiyah diturunkan di Mekah. An-Nasr kemenangan sebagai sebuah bangsa, katanya para ulama itu, yang kamu dapatkan di dalam surah An-Nasr ini satu logika kemenangan itu. Idza jaa'a nasrullah. Yang namanya menang itu kalau Allah yang tolong kamu. Jadi kalau kamu ingin menjadi pemenang, you wanna be sebagai a winner, gitu ya. Cuma satu saja syaratnya. Lakukan faktor-faktor yang mendatangkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, itu saja. Dan untuk mendapatkan kemenangan, syaratnya harus Anda amalkan dulu Al-Kafirun. Kalau Anda enggak amalkan Al-Kafirun di surah 109, enggak akan kamu dapatkan An-Nasr di surah 110. Kalau itu tidak kamu lakukan, kamu loncat, kamu akan seperti surah Al-Lahab. Bersama Rasulullah, dekat Rasulullah, tapi kelakuannya kayak Abu Lahab. Jadi di sini pembentukan karakter di bulan suci Ramadan bagi orang-orang yang mau baca Quran sesungguhnya. Dan bagi yang mampu silakan berumrah. Karena umrah di bulan suci Ramadan, yang keenam, itu kehajatin naik. Seperti haji bersama Rasulullah, itu juga dahsyat sekali kalau bisa umrah di bulan suci Ramadan ini. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah berburu Lailatul Qadar dengan i'tikaf khususnya di 10 hari terakhir. Di sini coba Anda buktikan sebagai seorang pemuda kuat ya, beri'tikaf 10 hari di masjid. Saudara-saudara, di luar itu ada faktor non teknis Ramadan yang bisa mengganggu Ramadan tahun ini. Satu, pemilu 9 Juli. Ini kemungkinan banyak yang rusak, banyak yang batal ini puasanya di bulan suci Ramadan, karenanya perbaiki puasa dan jaga hati. Yang kedua yang juga mengganggu Piala Dunia ini. Yang mestinya wabil ashari umyastaghfirun, banyak istighfar di waktu sahur, malah taruhan. Saya pegang Jerman sih sampai sekarang. Kenapa Ustaz? Saya gak paham bola. Tapi yang saya tahu banyak Islamnya di situ. Yang ketiga pulang kampung. Kan. Banyak orang gara-gara tidak pandai memanage waktu, tidak pandai memanage terakhir yang mestinya dimulakan sampai puncak ibadah, ini malah kayak main pulang tangga. Gara-gara pulang kampung ini tidak punya konsep yang jelas. Dan yang terakhir soal shopping. Kalau nggak mampu memanage keuangan, ini juga bakal mengganggu puasa Anda. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya, kepada panitia. Terima kasih juga Allah khairan katsiran kepada Ustaz Bahtiar Nasir. Sebelumnya kita puterin dulu Ustaz video yang saya ingin sampaikan tadi. Ini salah satu acara di Ustaz. Silakan ya, tim operator bisa memutarkan videonya. Ini sahabat saya di video ini. Kayaknya saya kenal dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan dan kesejahteraan lah buat mereka yang mengikuti petunjuk Tuhannya. Tautkan hati dengan hati. Persatuan Indonesia adalah nikmat dari Tuhan yang Maha Esa. Kira-kira begitulah prinsip yang harus dibangun di negara kesatuan Republik Indonesia ini oleh segenap bangsa. Karena kebersatuan kita sesungguhnya adalah nikmat dari Tuhan kita, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebersatuan kita yang membawa kepada kedamaian yang membawa kita pada kesejahteraan. Ini sesungguhnya adalah permulaan surga bagi bangsa Indonesia. Sebaliknya, perpecahan yang berujung kepada pertikaian adalah awal daripada neraka bangsa ini. Karenanya, untuk menuju kepada persatuan Indonesia, harus dimulai dengan mentautkan hati dengan hati. Tak diukur satunya hati dengan hati. Hanya satu kata, kalau orang Indonesia ingin menyatukan hati, adalah satukan Tuhan. Arahkan setiap ketentukan kita hanya kepada Tuhan yang kita sembah, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa itu, yang telah memberikan kemerdekaan kepada Indonesia ini sebagai bentuk rahmat kasih sayang dari Tuhan. Itu yang disebut dengan berpeganglah kepada tali Tuhan jika ingin terjadi pertautan antara hati dengan hati. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Dan ingatlah nikmat Allah terhadap kalian. Ikuntum a'da'an, ketika kalian terpecah belah, kalian tak musuh pada satu negara. Kalian seperti orang lain pada satu saudara. Kebersatuan ini akan terjadi jika keadilan dan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Satunya hati hanya bisa dicapai ketika masing-masing ingin berkorban untuk yang lain. Kesatuan hati hanya terjadi jika setiap kita memprioritaskan kepentingan orang lain, walau diri sendiri sebetulnya sangat membutuhkan. Kesatuan hati harus meniadakan keserakahan di bulan suci Ramadan. Kekuatan untuk berbagi, kekuatan untuk memberi, kekuatan untuk memaafkan, kekuatan untuk berkorban sedang pada puncak. اللهم ألف بين قلوبنا وأفسد ذات بيننا وأهلنا سبل السلام. يا الله يا تهان كامي يا مواسي سموهاتي. Satukanlah hati umat ini, satukanlah hati bangsa ini, satukanlah hati pemimpin dan rakyatnya, ya Allah, agar kami jadikan Indonesia adalah sebagai perluan surga kami di dunia ini, sebelum kami masuk ke surga-Mu yang di atas. Ya Allah, perbaikilah hubungan di antara kami, putuskanlah keputusan yang adil buat kami, jika terjadi perselisihan di antara kami, agar kami bisa lapang menerima apapun yang telah diputuskan bersama di antara kami, ya Allah. Tunjukkan pula kepada kami jalan-jalan menuju kedamaian. Jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.